kasihmu membuatku memahami arti hidup yang harus ku jalani. Kau selalu memberiku kesempatan buatku bisa lalui semuanya tanpamu. Hadirmu tak mampu ku bertahan. Hangatnya cintamu selalu terasa, lepas amarah yang pernah tersimpan. Satu kata yang terucap darimu warnai betapa indahnya hidupku. Tanpamu, hadirmu tak mampu ku bertahan. Kasihmu yang terindah yang pernah ku rasakan, engkaulah yang terbaik, temaniku selamanya. Ini hati ku bicara. Kasihmu yang terindah yang pernah ku rasakan, engkaulah yang terbaik, temaniku selalu.